Mitra bisnis wilayah Morotai menyusul Tanjung Api-Api dan Mandalika menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK pada tahun ini. Dewan Nasional KEK mengusulkan tiga wilayah itu kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi KEK dalam waktu dekat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Dewan Nasional KEK, Hatta Rajasa, mengatakan, tiga daerah itu masuk dalam usulan karena memiliki basis sektor ekonomi yang besar. Dengan penetapan menjadi KEK, diharapkan pembangunan ekonomi tiga wilayah itu akan semakin cepat tumbuh. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Begini ya, seperti ini semua tergantung daripada apa insentif yang pemerintah akan berikan kepada ekonomi khusus itu. Karena sekarang ini kalau infrastrukturnya semua nggak ada di sana, ya, itu pembebasan tanahnya juga belum selesai, betul ya juga, dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah ini semua belum ada, ya. Itu saya pikir kemungkinan suksesnya kecil sekali buat pengusaha-pengusaha itu akan berinvestasi di sana kalau nggak ada infrastruktur. Apakah ada sudah ada listrik di sana? Apakah sudah ada jalan-jalannya di sana? Apa yang you mau kembangkan daerah sana? Seperti sekarang mungkin di daerah tertentu seperti ya, Semangka itu kan kelapa sawit, ya kan? Ini Morotai mungkin untuk hasil-hasil kelautan mungkin ya. Atau apa, atau you mau tourism atau apa. Tapi ini semua harus di plan secara detail, setelah itu ada harus ada insentif dan harus kerjasama semua instansi itu untuk mendukung ini. Jangan cuma you umumkan ini akan jadi daerah free trade atau apa itu, tapi you diam-diam aja dan tidak ada follow up-nya, tidak ada investasi daripada infrastrukturnya, siapa yang mau datang? Ya, saya pikir ya ini kita ini perlu banyak membuat hal-hal yang kita sendiri tidak mempersiapkan pelaksanaan hal-hal itu kayak apa gitu. Maka itu saya pikir kegagalannya lebih besar daripada coba ini, karena semua ini sudah susah dikoordinasikan juga instansi-instansi, pemerintah daerah juga belum tentu setuju, pembebasan tanahnya juga belum selesai, belum ada apa-apanya yang dikerjakan toh, dan juga nggak tahu apa yang menjadikan itu pusat ekonomi yang mana gitu loh. Saya sih kalau statement-statement itu rencana-rencana boleh-boleh aja, tapi kalau juga laksanakan itu nanti kan bikin orang nanti daerah-daerah sana marah, seolah-olah dia dijanjikan macam-macam, nanti nggak pernah kita laksanakan apapun, ya kan? Ini yang sebenarnya terjadi dengan P3I itu kan nggak banyak hasilnya sementara ini, dan di mana semua masih menunggu, biarpun kita tidak bisa mengharapkan ekonomi itu langsung berhasil dalam asal diucapkan berhasil, kan? Itu enggak. Butuh kan 3-5 tahun, tapi kan ini mesti ada semua dipersiapkan dengan matang dan detail. Yang juga ada insentif yang betul sih, orang betul-betul baru mau masuk gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.